Inginkan tubuhku. Namun hati gelisah melayang, namaku jauh melayang, tinggi terawan. Hingga ku rasakan getaran cinta yang selama ini ku rasakan sepi. Mungkinkah ku rasakan getar?